dimatikannya bu, anak tuh tak tahu paham. Hah? Anak cuma asisten. Oh, yang mati siapa ini? Itu lagi tidur, curhat. Ini yang mati coding. Yang dimat kemana? Stop ya. Stop. Atau mau stop ini? Rekaman. Ini ya. Ini. Stop ini. Iya. Stop.